Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, al'afu minkum ala ta'akhur. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang nawaqidul Islam. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan yaitu muqaddimah atau pembukaan tentang nawaqidul Islam, bahwasannya orang-orang yang murtad atau yang keluar dari agama Islam, mereka dibunuh. Mereka dibunuh atau diberikan kepada mereka hukuman atas kemurtadan mereka. Barakallahu fikum. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyampaikan, jika seandainya orang-orang yang murtad tersebut mempunyai kekuatan, mempunyai jumlah, maka diperangi. Mereka diperangi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar bin Siddiq dan juga para sahabatnya. Tatkala wafatnya Rasul, banyak dari kaum muslimin yang kembali murtad, sehingga Abu Bakar dan juga para sahabat yang lain memerangi mereka. Ini kalau yang murtad mempunyai kekuatan atau berjumlah banyak, diperangi. Wa in kana syakhsan wahidan, tapi kalau yang murtad itu satu orang atau dua orang, maka yu'khadh, ditangkap, dipenjara. Wa yustatab, dimintai taubat. Kenapa kamu murtad? Ya, kalau seandainya dia mau bertaubat, dilepas. Tapi kalau tetap dalam keadaan pada keyakinannya, dalam kemurtadannya tidak mau bertaubat, maka yuqtal, dia dibunuh. Naam, disebabkan dia keluar daripada agama Islam. Barakallahu fikum. Maka ketika ada yang menanyakan atau mempertanyakan, kenapa orang kafir asli tidak dibunuh, sementara orang yang murtad keluar dari Islam, kenapa harus dibunuh? Maka dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, walaysa huwa mithlul kafiril asli, orang yang murtad itu tidak sama dengan orang kafir asli. Kenapa? Li'annal murtadda arafal haqqa, karena orang yang murtad hakikatnya mereka telah mengetahui kebenaran. Wa dakhala fi dinil Islam bi ikhtiyari wa tau'i, dan dia telah masuk ke dalam Islam dengan pilihannya, dengan kemauannya dan ketaatannya, ketundukannya kepada Islam. Li'annahu 'arafal haqqa wa dakhala fi, dia telah mengetahui kebenaran, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Maka idza irtadda fa innahu yuqtal himayatan lil aqidah, maka kalau dia murtad daripada agama Islam, yuqtal, dibunuh. Tujuannya apa? Himayatan lil aqidah, sebagai bentuk penjagaan terhadap aqidah. Nah, wa hadza min hifdz daruriyatil khams awwaluha ad-din, dan ini adalah penjagaan terhadap lima perkara penting dari seorang hamba. Ya, apa saja perkara penting daruriyatul khams itu? Yang pertama ad-din, agama. Kemudian yang kedua an-nafsu, jiwa. Ketika seorang membunuh, maka dibunuh lagi, dikisos. Tapi yang melakukan pemerintah, bukan individual atau kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga al-aqlu. Nah, akal harus dijaga daripada seorang hamba. Yang keempat al-irdu, kehormatan. Dan yang kelima al-mal, harta. Harus dijaga dari seorang muslim. Saya ulangi, yang pertama ad-din, agama. Daruriyatul khams, lima perkara penting. Yang pertama agama, yang kedua jiwa, an-nafsu, yang ketiga al-aqlu, yang keempat al-irdu, kehormatan, dan yang kelima al-mal. Naam. Barakallahu fik. Qala wa min al-murtaddin may yuqtalu biduni istitabah. Dan juga ada orang yang murtad tapi langsung diberikan hukuman tanpa dimintai taubat. Jadi ada tiga keadaan. Yang pertama, kalau yang murtad itu jamaah kathirah, lahum quwwah, lahum syaukah, rombongan, punya kekuatan, ya, punya jamaah, mereka diperangi tanpa basa-basi. Yang kedua, kalau individual, satu dua orang, ya. Yang satu dua orang ini ada dua keadaan. Yang pertama, yang dimintai taubat, yang dimintai taubat, ditangkap dan dimintai taubatnya. Ini kalau misal kemurtadannya masih ringan, hanya sebatas keluar daripada agama Islam. Yang ketiga, orang yang murtad tapi tidak dimintai taubat. Siapa? Man taghalladzat riddatuhu. Siapa yang besar kemurtadannya? Menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina syariat. Ya, mereka murtad dan tidak dimintai taubat disebabkan besarnya kemurtadan yang mereka lakukan. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Qalu al-murtad huwa alladhi yakfuru ba'da islami. Orang yang murtad itu orang yang kafir setelah keislamannya. Setelah masuk Islam, keluar lagi. Mereka adalah orang yang murtad. Imma li'tiqadin biqalbi, entah karena akidah yang ada di hatinya, yang pertama. Aw syakka yahsulu lahu fi umurid din. Yang kedua, ragu-ragu dalam urusan agama. Yang ketiga, aw fi'lin, terjadi kemurtadan karena perbuatan. Nah, ka'ayyas juga li ghairillah, seperti dia bersujud kepada selain Allah. Aw yadbaha li ghairillah, atau dia menyembelih untuk selain Allah. Hadza fi'lun man fa'alahu faqad irtadda. Perbuatan ini, menyembelih untuk selain Allah, sujud untuk selain Allah, siapa yang melakukannya maka dia telah murtad. Au qaulin, atau terjadi karena ucapan. Bi ayyata kallama bisabilillahi ta'ala, seperti dia mencela Allah. Au sabbir rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au sabbi dinil Islam, atau dia mencela agama Islam. Wad dalil, qul, katakanlah wahai Muhammad. Abillahi, apakah terhadap Allah. Wa ayati, dan terhadap ayat-ayatnya. Wa rasulihi, dan terhadap rasulnya. Kuntum tastahzi'un, kalian saling mengolok-olok, atau kalian berolok-olok. Naam. La ta'taziru, tidak usah meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah kafir setelah beriman. Dengan dia mengolok-olok Allah, ya, mengolok-olok agama Islam, juga Rasulnya, dia telah murtad. Jika dia bertaubat, diterima taubatnya. Namun jika tidak, maka yuqtal, diberikan hukum murtad, yaitu dengan dibunuh. Barakallahu fiik. Maka kesimpulannya, ar-riddatu takunu bil qaul. Kemurtadan terjadi karena satu, bil qaul, karena ucapan. Kemurtadan terjadi karena satu, ucapan. Yang kedua, takunu bil fi'li, terjadi karena perbuatan. Ya, seperti tadi. Menyembah selain Allah atau sujud menyembelih untuk selain Allah. Wa takunu bil i'tiqad, atau terjadi karena keyakinan. Keyakinannya keyakinan kufur. Wa takunu bisyak, dan terjadi karena ragu-ragu. Fi syai'in min umuriddin, pada urusan agama. Nah, kaman syakka fi wujubi sholat, seperti orang yang ragu-ragu akan wajibnya sholat. Dalil tentang wajibnya sholat sangat jelas di dalam Al-Quran. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Ada orang ragu-ragu, apa iya Islam itu sholat itu hukumnya wajib? Ragu. Padahal dia seorang muslim. Nah, maka dia bisa menjadi murtad. Nah, aw syakka fi wujubi zakah, atau dia ragu-ragu tentang wajibnya zakat. Aw syakka fi tauhid, atau dia ragu-ragu terhadap perkara tauhid. Apa iya ibadahnya untuk Allah? Masa iya ibadah enggak boleh untuk selain Allah? Ragu-ragu. Padahal sudah sangat jelas bahwa ibadah hanya untuk Allah. Naam. Barakallahu fiik. Dia ragu-ragu. Maka ini pun bisa menjadi sebab kemurtadan. Naam. Fa innahu yukaffar, maka dia dikafirkan. Tetapi yang dimaksud dikafirkan di sini takfir secara umum, bahwa yang melakukan ini adalah kafir. Namun untuk menunjuk ta'yinnya kamu kafir, tidak sampai terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang baginya. Karena barangkali dia muta'awil, salah dalam memahami. Atau bisa jadi belum disampaikan kepadanya hujjah, dia jahil, belum disampaikan kepadanya nasihat, nasihati dulu. Tapi kalau sudah dinasihati, sudah tegak kepadanya hujjah, dalil yang disampaikan sudah jelas, dalil yang dia bawakan sudah dibantah, nah, dia tetap pada pendiriannya, maka yukafar, dia dikafirkan. Jadi dimaksud yang di sini adalah takfir secara umum. Nah, barakallahu fiik. Qala wal an lamma fashal jahlu washtaddat ghurbatud din, dan sekarang keadaan yang sekarang ketika telah tersebar kebodohan dan agama ini semakin terasingkan, zaharun nasun, muncul orang-orang, minal ladzina yutasammauna bil ilmi atau bil ulama, yang mereka disebut atau dianggap seorang alim, nam, oleh ahlu bid'ah, ahlu dolal, tiba-tiba dia mengatakan, la tukafirun nas, jangan mengkafirkan manusia, yakfi ismul Islam, cukup, dia mengaku Islam sudah, jangan diapa-apain, nam, tidak boleh dikafirkan, ya, yakfi annahu yaqul, cukup, dengan dia mengatakan ana muslim, saya muslim, sudah, jangan diapa-apain. Ini muncul orang-orang yang mengatakan demikian. Dan sayangnya dia dianggap sebagai ulama, dijadikan pedoman, dijadikan panutan. Sungguh sangat disayangkan. Ya, jangan dikafirkan. Mereka saudara kita, mereka orang muslim. Walau fa'ala ma fa'al, walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan. Ya, walau dzabaha li ghairillah, walaupun dia menyembelih untuk selain Allah. Lau sabballaha wa rasulah, walaupun dia mencela Allah, walaupun dia mencela Rasul. Naam. Madama annahu yaqul ana muslim fala tukafiru. Selama dia mengatakan saya muslim, jangan kamu kafirkan. Iya. Ini perkataan siapa? Perkataan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tidakkah mereka mengetahui bahwa di dalam Islam ada pembatal-pembatal, seperti halnya pembatal-pembatal wudu, yang apabila seseorang melakukan pembatal wudu, batal wudunya. Maka tatkala seseorang melakukan pembatal keislaman, batallah keislamannya. Sehingga kalau ucapannya seperti yang mereka katakan, orang-orang batiniyah, orang-orang koromitoh, orang-orang penyembah kubur, orang-orang rafidoh yang mencela para sahabat yang menuhankan Ali, ya, mereka muslim dong. Kalau cukup mengaku saya muslim, berarti mereka muslim. Padahal mereka sudah jelas mengatakan bahwa Quran kami, mushaf kami tidak sama seperti mushaf kalian. Mereka mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Bahkan menyalahkan Allah, menyalahkan Jibril. Jibril akhto'a fi wadi'ir risalah. Jibril itu salah dalam menempatkan kerasulan. Bukan kepada Muhammad, bal ala Ali. Yang benar itu sama Ali, bukan sama Muhammad. Kira-kira orang jahil pun akan tahu ini perkataan kufur. Ya, tapi apa? Jangan dikafirkan katanya. Ini batil. Ya, karena agama Islam mempunyai pembatal-pembatal. Yang seandainya seseorang melakukan pembatal ini, batal keislamannya. Barakallahu fiik. Yaqulun, mereka juga mengatakan, la tukafiru ahadan walau fa'ala ma fa'al. Aw yataqadda ma taqad. La tufarriqu bainal muslimin. Ya. Jangan kalian kafirkan manusia walaupun mereka melakukan apa yang mereka lakukan, walaupun mereka meyakini apa yang mereka yakini. La tufarriqu bainal muslimin. Jangan kalian pecah belah umat Islam. Ya. Subhanallah. Ya. Maha suci Allah. Amma yaqulun, dari apa yang mereka katakan. Nahnu la nufarriqu bainal muslimin. Kami tidak mengkafirkan, kami tidak memecah belah kaum muslimin. Walakin haula laisu bi muslimin. Tetapi mereka bukan orang-orang muslim. Ya, kami tidak mengkafirkan, tidak memecah belah kaum muslimin. Ya, tetapi mereka bukan orang-orang Islam. Naam, li'annahum, disebabkan ketika mereka lamma irtakabu nawaqidul Islam, ketika mereka melakukan pembatal keislaman, kharaju minal Islam, keluar dari agama Islam. Nah, fakalimatun la tufarriqu bainal muslimin, maka kata atau kalimat jangan kalian pecah belah kaum muslimin, hadhihi kalimatun haq, ini kalimatnya benar. Benar tidak? Jangan pecah belah kaum muslimin. Nah, lakin al muradu biha batil, tetapi yang mereka inginkan adalah kebatilan. Ya, ucapannya benar, jangan kalian pecah belah kaum muslimin. Iya. Iya, tapi mereka menginginkan kebatilan. Ya. Barakallahu fiik. Seperti hanya orang-orang ahlul bid'ah berdalil dengan Quran, ya. Tetapi yang mereka inginkan adalah kebatilan. Qurannya benar, hadisnya benar, tapi mereka salah dalam menempatkan dalil, atau mereka salah di dalam memahami. Mereka berdalil dengan Quran, mereka berdalil dengan sunnah hanya untuk hawa nafsu mereka, hanya untuk mendukung hawa nafsu mereka. Ketika ada yang mencocoki hawa nafsunya, mereka ambil dalil tersebut. Tetapi ketika bertentangan dengan hawa nafsunya, dengan pendapatnya, ditolak, ditutupi. Ya, seperti yang terjadi oleh orang-orang Khawarij. Ya, pada pembahasan al-usul as-salasah yang sudah kita lalui, ya. Man hakama man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, mereka orang yang kafir. Hanya itu saja yang mereka ambil. Padahal ayat setelahnya disebutkan waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, mereka adalah orang yang fasik. Di dalam ayat yang lain, fa ulaika humul zalimun, mereka adalah orang yang zalim. Barakallahu fiik. Tetapi mereka hanya mengambil satu ayat dan menutupi ayat-ayat yang lain disebabkan bertentangan dengan apa yang ada pada mereka. Barakallahu fiikum. Li'anna sahabah, kami ulangi, maka kalimat jangan pecah belah, jangan cerai-beraikan kaum muslimin, itu kalimatnya benar. Tetapi mereka menginginkan pada kebatilan. Kenapa? Li'anna sahabah, karena para sahabat radhiyallahu anhum, lamma irtadda man irtadda minal arab ba'da wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qataluhum. Karena para sahabat, ketika orang-orang murtad, ya, ketika orang-orang Arab murtad Tentu setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qataluhum. Mereka memerangi mereka. Ma qalu, mereka enggak mengatakan la tufariqu bainal muslimin. Jangan pecah belah, jangan cerai-beraikan kaum muslimin. Ya kan? Mereka langsung perangi. Enggak ada yang mengatakan ketika Abu Bakar mau memerangi orang-orang yang murtad, tidak ada dari mereka yang mengatakan jangan diperangi. Jangan cerai-beraikan kaum muslimin. Enggak ada. Tetapi mereka perangi bersama-sama orang-orang yang murtad tersebut. Li'annahum laisu muslimin madamu ala riddah. Karena mereka bukan orang-orang muslim selama di atas kemurtadan. Naam. Wa hadza ashad min annaka tahkumu li kafir bil Islam. Ini lebih parah daripada engkau menganggap orang kafir sebagai orang Islam. Ya. Kenapa? Karena ini akan menipu. Ya. Ini akan menipu kaum muslimin. Orang kafir sudah jelas kekafirannya. Kita pun tahu dia orang kafir. Enggak mungkin kita ikutin dia karena dia orang kafir. Ya. Tapi kalau orang muslim ngakunya muslim, apalagi dia seorang panutan, kemudian dia mengatakan ya, akidah-akidah yang kufur, ini akan diikuti oleh jamaahnya, oleh murid-muridnya. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, maka apa yang mereka lakukan itu lebih parah daripada menganggap seorang kafir dengan keislaman. Nah, barakallahu fiik. Kemudian mereka juga mengatakan la tukafiru ahadan walau fa'ala ma fa'al madama annahu yaqul la ilaha illallah. Jangan kalian kafirkan seorang pun walaupun mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Selama dia mengatakan la ilaha illallah. Antum wajihul malahidah, sudah hadapi saja orang-orang ateis itu. Ya, lebih baik kamu menghadapi orang-orang ateis, orang-orang PKI, orang-orang komunis yang enggak punya agama itu. Watruku haula, tinggalkan mereka, enggak usah dibicarakan. Yang penting mereka bilang la ilaha illallah. Walaupun mereka menganggap atau mencela Allah, mencela Rasul, ya, meragukan syariat Islam, jangan diapa-apain. Utruku haula, tinggalkan. Naam. Yang penting mereka mengaku Islam. Maka naqulu lahum, kami bantah mereka, haula'i akhtaru minal malahidah. Mereka lebih parah. Mereka lebih buruk daripada orang-orang ateis. Li'annal malahidah madda'awil Islam. Kan orang-orang ateis enggak mengatasnamakan Islam. Mereka pun tidak mengaku dirinya Islam. Naam. Wala idda'u anna allazi hum 'alaihi Islam. Mereka pun tidak mengatakan yang ada pada dia, akidah dia adalah akidah Islam. Tidak mengatakan. Nah, amma haula, adapun mereka, orang-orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman, fayakhda'una an-nas, menipu manusia. Wa yad'una anna kufra huwa al-Islam. Ya, mereka menganggap yang mereka lakukan adalah syariat dari Islam. Ya. Mereka menganggap yang mereka lakukan itu syariat Islam, sehingga akan nampak, oh ternyata Islam itu boleh ya sujud kepada berhala, boleh ternyata syariat Islam minta kepada orang-orang mati. Nah, menipu manusia, apalagi yang melakukan itu orang-orang yang dianggap ulama, akan diikutin dan menjadi fitnah di kalangan kaum muslimin. Wala'iyadzubillah. Nah, fahaulai ashaddu minal malahidah, maka kesimpulannya mereka lebih buruk daripada orang-orang ateis atau orang-orang komunis. Fariddatu ashaddu minal ilhad, dan kemurtadan lebih buruk daripada ya al ilhad, keyakinan kufur. Nah, walanya dibillah. Fayajib an na'rifa aw an nu'arifa mauqifana min hadhil umur wa numayyizaha wa natabayyanaha. Wajib bagi kita untuk menampakkan, mengenalkan mauqif kami, sikap kami. Sikap kami terhadap mereka yang menyembah kubur, menghukumi mereka adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kami mengatakan orang-orang yang mencela Allah dan yang mencela Rasulnya itu adalah perbuatan kufur. Ini sikap kami umat Islam. Sikap kami ahlu sunnah wal jamaah harus menampakkan perbedaan. Kami tidak sama. Mereka bukan kami dan kami bukan mereka. Nah, Apakah pantas? Apa ridho kita ketika dikatakan agama Islam boleh minta kepada orang yang sudah mati, ya, boleh berdoa kepada selain Allah, boleh sujud kepada selain Allah. Kira-kira umat Muslim ridho tidak dilakukan seperti ini? Tidak akan ridho. Maka harus kita jelaskan, kami bukan mereka dan mereka bukan kami. Nah, barakallahu fiik. Li'annana al'an fi ta'miyah, karena sekarang ini kami berada pada penyebaran mereka, penyebaran akidah-akidah mereka. Banyak nasun yu'allifun, yang mengarang, menulis, wa yaktubun, wa yantaqidun, ya, wa yuhadirun, memberikan muhadarah, memberikan pengajaran-pengajaran di universitas-universitas dengan pemahaman-pemahaman yang batil. Mereka mengatakan jangan kafirkan kaum muslimin. Siapa yang mengkafirkan kalau mereka tidak melakukan perbuatan kufur? Wa naqul, kan dikatakan, nahnu nukafiru man kharaja 'anil Islam. Kami mengkafirkan orang yang keluar dari Islam. Ya. Amal muslim fala yajuzu takfiruh. Tapi kalau dia seorang muslim, maka tidak boleh dikafirkan. Ya. Ketika mengatakan jangan kalian kafirkan kaum muslimin, yang kami kafirkan yang keluar dari Islam, yang melakukan pembatal-pembatal keislaman. Ya. Seperti halnya ketika Anda mempunyai wudu, kemudian buang air atau buang angin, apa kami katakan kamu sah wudunya? Kamu masih di atas wudu? Tidak, kamu sudah batal. Karena kamu sudah buang angin, kamu sudah buang air, batal wudumu. Maka sama, kami pun katakan kepada orang yang melakukan pembatal keislaman, Islammu batal. Perbaiki keislamanmu kembali. Nah, kalau tidak, ya, kami serahkan kamu kepada waliul amr dan akan diberikan hukuman dengan hukum murtad. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sekali lagi ana mohon maaf atas keterlambatan ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah pada pekan yang akan datang, mudah-mudahan masih Allah berikan umur panjang, kita akan mengambil poin pertama tentang pembatal keislaman yang sudah kita sampaikan barusan. Ini muqaddimah atau pembukaan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.